إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وترك كل سوء وأمر. وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين العلماء والأولياء والصالحين خصوصا نروح مولانا الشيخ محمد أرشد لله كلام غير الشاجر والكشف الأنور بن أبي إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا والدينا ومهاتفنا وقرابتنا وإلى النعيم وصول مفرعهم وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بس الخصال إلى حضرة النبي الفاتحة. Lana amrul amal kum. Sorong jenuh pandai juga. Pokoknya kita inya inya lonturan kita lonturan itu aja. Inya lonturan kita lonturan juga itu aja sama-sama udah. Kurang mati di kamar tak terakan teratas. Ada bakal ayam. Sama mau. Kalau nang jadi bakal ayam itu ada sih. Kau merasa hidup ya dua bulan. Nah nang sirik ini nang baulah gawi. Nang baulah kala itu si sirik. Merasa jago, merasa haram. Asalnya itu yang wajar kalau kita nak perjalanan tu jangan sampai nyawa anu ampada pada sasak kena nyawa jadi culik turang hidup. Jadi supaya jangan diculik turang tu mengaji ilmu nang sekolah supaya jago di mana aja berada hingga timbul. Namun di mana aja berada di mana aja timbul kemarin kita empat kol. Jadi mana ada batang? Di itu ya timbul empat kol marahnya. Sahara-hara kurang menjaga banyak yang kubur apa-apa dijajak kurang juga nah diirik kurang tuan guru gin wali bakarangat diirik kurang juga cobaan kalau diirik hanya tanahnya kada apa kada mandi kembali hati kamu alim wali Allah Ta'ala nang menjajak anaknya seorang di kuburnya nah ini ya, kabaka sedihnya kadang yang lontangan yang pernah misalnya batas nah jalan kurang bertiga ya Allah mayatnya sini wali nama mayatnya aja tak ambil sih kan kabar nasib nasib kadang mikirkan juga kan apalah takilun tetap bareng nih bahwa manusia itu yang paling hebat Allah Ta'ala kepalanya bangsa ini meja Allah Ta'ala yang paling hebat ya makanya tahu tadi kalau mati orang kalau wanita itu mesti ya begonya lebih nisa mengamihi sidin ya kalau dia lontangan aja pengennya orangnya nih wali lontangan aja pengen micik mintana ya kalah bakal ke pinggir sedikit itu nama anak napa papan lawan napa galagarnya nih kada batis dua bersebulahan itu nah butuh seorang dua pintangan kepala sidin itulah nasib bunga bunga kalau tak ada badak maka malah lahu adab bahwa adab sepekata badab pas kasa suruh ini mah ajar akan mana ya adab yang ada aja jalannya yang segera bagus dipandang malaikat bagi aja bapak jalan jangan di orang itu subhanallah alhamdulillah bapak jangan ini kadang daul ya Allah kuat tema banyak mungkin gara nasi tak kuat gara kuat kalah tawalah ingin menghilangkan lapar Wajib kita memikirkan bahwa mungkin walau ada kekuatan yang diulah oleh Tuhan, kekuatan itu sama sekali kadang memberi bekas. Tujuh orang ini kada berfungsi. Banyu, walau ada kekuatan, kada menghilangkan haus. Obat, kada menghilangkan penyakit. Mungkin tak? Ibadat bang, kada kawa masukkan ke surga. Nah, kada juga anda kita ni. Maksiat kada masukkan neraka juga. Jauh ini lah, entahlah. Ayo, coba anda di sini diucap. Busukin madapinya. Kalau saya guru masih ada. Pada riyah tu ngarang-ngarangnya pengharasan. Salah memakai ngarangnya. Ibadat walaupun kada memberi bekas untuk masuk surga, tapi seluruhan Tuhan pintangan turunnya juga we. Nah itu maksiat walaupun kada masuk neraka, tapi seluruhan mati pintangan sini menanggapi kita aduan ni itu makan walau kada menanyakan sini menyuruh memakan minum demikian berobat demikian. Karena sidin menyuruh, suruhan sidin kita berobat. Suruhan sidin kita makan. Suruhan sidin kita minum. Suruhan sidin kita guring. Walaupun guring, kada merusak kesehatan. Unya-unya jangan kurang guring, kurang guring, kepala mau. Itu kata-kata orang yang merusak etika. Matinya sekarang banyak orang jahil yang jadi pemimpin rumah tangga, rumah tangganya dirusaknya tauhidnya. Terutama masalah sidin. Hatinya wajar, jangan basi semalaman, karena masuk angin. Pantar si asin itu, karena anak kalau begini yang belum tiket-tiketnya kuat, pas ya. Si kipas angin itu yang mana? Yang merusak kenapa? Kesehatan. Kasih itu langsung, kasih itu langsung. Apalagi dokternya, jalan-jalan pulang, rasakan coba, coba. Pasti. Ada di buku, karena profesor, dokter, insinyur. Silongor, kapir. Tapi si jin yang menyuruh berobat ayo munnya baik si jin baik akan jangan berparapapan dan lebih jadi si jin para kerukul BR itu tetap lupa. Nah kita berjawab dari lagi kagak lah menakutkan lo nanti berjawab karena si jin menyuruh jangan berparap itu aja. Hujan, kenapa jadi bukahan berkata yang makalah mat Tuhan? Sekalinya langgar di rahmat juga. Jadi jauh di rahmat, mendatangi rahmat menunggu. Kada salah, alpang yang kena hujan kena indah, habis garing. Tadinya hujan itu memang garing akan kada. Banyak orang berhujan sehat saja. Banyak makasih, karena hujan garing mati. Berokok. Nah ini tempat sepulang, kebun-kebun. Tahu-tahu. Banyak orang yang kena berokok, bapinnya paru-parunya hancur. Banyaknya yang perokok-perokok, panjang aja umur. Bisa ada, berokok. Anu, bisa menjadikan anu, kanker paru-paru. Ujar profesor, dokter, insinyur, orang kafir, nang lulungur. Angkain dari orang kafir itu kenapa jadi? Anu, misra, mana di hati? Anang pembinian pun dapat kanker juga kada dan merokok-rokok kenapanya? Ujar guru Ramle, seorang merokok aja. Padahal hati-hatinya paru-paru. Mbak guru ilmi ini pun jangan paru-parunya rusak keduanya kada bisa merokok. Jujur guru Ramle, jangan guru ilmi samanya, gurunya sama. Sama gurunya. Nang dikhawatirkan guru Ramle itu itikad. Itikad aja jangan sampai tender orang awam merusak itikad orang awam juga. Menurut kalimnya paham udah. Iya kan? Ini sudah paham orang awam. Maka orang alim ini jarang juga ingat pulang. Nang banyak kegilaan juga. Maka ada ingat. Pulang gilaan itu kan ingat kerja sempatnya. Kada ingat kerja. Banyak mana anu tu ya hatinya anu ya. Hatinya anu nya aja. Anu. Jadi kan anak tadi tadinya lalu kada mau bawa burung anaknya menyeberang. Hatinya aja tapi anu pulang. Jadi pas banan nang kaya mungkin ini memberi bekas dengan kekuatannya. halunya mah aja mesin itu anunya menyapa nanya langsung berdarahan tumpangnya jadi tajam benar atau napalnya lana dat tapi jangan gue jalan-jalan berparak-parak itu kalau kalian nanti coba nah cobanya aja besi kada memberi bekas nah cobanya diganggak kayak misalnya nang itu baba jangan bersunat tuh sekali aja sampai kalau kali habis lalu kelima wajib itikad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan apa-apa itu sama aja lalu dua kali duit lah sini apa segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya mustahil lah mustahil tadi wajib hanya mungkin apa tidak memberi bekas di sini mustahil memberi bekas lawanannya apa mustahil kan kekuatannya dah sudah wajib kada memberi bekas mustahil memberi bekas iya kan. Nah, jadi makan, minum, siang malam oleh itu, guring, kenapa dan itu tak? Itu semenyaan kalian beri bekas, cuma Tuhan menyuruh. Itu benar-benar aja. Memberi bekas kata juga cuma suruhnya lah. Nang membahayakan ujaran johir, kata. Itu kalian memberi bekas juga cuma masih di menyuruh ke jauh. Kayak awal kata kata bagus disuruh Tuhan ke jauh. Ini kawalnya kata bagus disuruh ke jauh. Itu Tuhan menyuruh ke jauh. Padahal ini kan dari bekas juga. Cuma Tuhan menyuruh menjauh. Udah, wala tarkanu. Ila ladina umuramu, kata nasa kumannya. Maka kaya kalian itu. Membahayakan kata juga. Amin. Tapi ini di dalam hati pemenek. Diingatkan, maksudnya diingatkan. Mbah jarang, nah, orang memang tas ini jarang banget. Kita masuk ke 9 nih. Kemudian keenam wajib itikad hudusul alam bahwa sekalian alam ini baharu, ya kan? Arti baharu berubah-ubah, arti baharu tak berubah-ubah. Nah ini yakin-yakin tak berubah-ubah. Jadilah menolong sugih tak kena mendadak susah. Inya ada keyakinan bahwa alam berubah, gilaan lah. Ini napa Mbak Suzi asalnya tak mendadak susah najar. Assalamualaikum. Bapak lahir dengan aja. Ya Allah, ini bakas Suzi mendadak susah. Bakas bertangkapnya 5 atau 4. Sebaya ini selalu handap. Sama kan, dia di mana? Jindra yang dipandang selama itu apa yang tempat kaya. Pastu kan ada lagi, laksana mencabut. Ainya itu bang tadi, kada ingat bahwa alam berubah. Sehat, segar juga. Saat halinya nengah batukan, sarismahan, sakit kepala, mata pijak, telinga butuli, dan sebagainya. Ayah alam berubah. Nengah kekal banget, maling, pencuri, perjina, pemacam-macam habisnya, peminum, sekalinya. Jadi wali Allah Ta'ala berubah balik. Dilanggar aja, nah, baik-baik itu ya, kalau dia cintan, tenang. Baca Quran masuk bahyang dan menangis lainnya puasa lah atalah kalau bang alam ini ba'oba nang baik bisa jahat nang jahat bisa berbaik nah, nang ianya putaran perubahan ini akhirnya kita kada tahu ini nang minta Husnul Khatimah akhirnya itu bagus menempat tangannya belum tentu lagi putar tertahu lagi putingnya ini bukan karena terbiasa namun karena terbiasa itu putingnya itu kesalah itu ketika nang bujur menurut hadis yang sahih putaran akhir itu tulisan Tuhan. Nah ini nang gaib kita kada tahu tulisannya Husnul Khatimah atau Husnul Khatimah kada tahu kita. Nah oleh sebab itu jangan menggaduri siapapun. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Husnul Khatimah. Ini itu aja. Kayak apa aja. Kalau tak boleh. Kalau lagi. Sekarang namanya kok menang-menang orang apa lagi. Sebab ini semuanya kan tulisannya itu. Tulisannya gaib. Nabi dalam hadis ini seolah-olah manusia aja beramal amal ke surga seumur hidup antara ini orang surga sekilan aja tadi berubah waktu itunya mengerja amalan akhirat amalan neraka mati padahal seumuran baik aja kaliannya kan jadi bukan karena latihan beberapa ratus tahun itu bukan itu menentukan bukan tulisannya. Seseorang kurang merajakan kampanye amal-amal apa ahli neraka sehingga di antara jalan neraka sekadar tali canggal dengan gadis parpan kalau gitu. Sekali balik merajakan apa tobat kepada mati dasar tulisan apa surga. Nah isi itu takkan tahu kita pada tahu yang di dalam umil kita ini ya kan yang di dalam apa yang apa namanya itu yang janji yang ngobrol itu kita kada tahu. Nang mu'alaf biasa dilihat oleh wali-wali dan nabi-nabi, rasul-rasul. Rasul itu kan melihat juga dengan hatinya, ada yang mengatakan dengan matanya, akan tulisan dari makhluk. Nang di lahir makhluk itu masih dua yang Allah mayasyah, ayo tidak bisa diomong Tuhan. Nah itu matinya itu kan seperti Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya memadahkan, latar kulunna masjidil haram, insyaAllah aminin, insyaAllah kita lancar masuk Masjidil Haram tahun ini. Pak terjadi sampai di Rabiul Biha Umaratul Qadha. Boleh kan Nabi? Boleh Nabi. Ujar sahabatnya pecah dua. Kita teruskan aja sahabat Nabi memadahkan tadi aman. Jangan sikong ke tempat Nabi. Jangan sikong Nabi ada urusan. Kita kata ada terus saja. Ujar Abu Bakar Siddiq ada dalam Nabi memadahkan masuk tahun ini. Kan tidak ada. Boleh jajah. Menurut iya atau boleh kan. Ditahannya kafir, penyebabnya nih. Umaratul Qadha. Nah, jadi yang dilihat rasul-rasul itu semuanya yang bisa berubah. Adapun yang kada sin ubahan itu mubrom Tuhan aja yang tahunya. Ya ada dua pang ada mubrom ada muallaq, nah muallaq itu yang dilihat oleh nabi dan wali. Matinya wali itu bisa urusan dan anu aja. Nabi ruput lawan kejadian. Apalanya itu apalanya mengalami mu'alak tadi bang matinya bang jangan berpercaya dengan mu'alak loh barang baru tulisan yang ditulis oleh kolam kan bisa apa kalau yang mau berdala kolam itu lain urusan itu memang mubrol layak yang mau ilah wanita karena wajib itikaf husul alam baharu alam sekalian alam di baharu artinya boba-boba. Ketujuh wajib itikaf mustahil kidam sekalian alam. Nyabaharu tadi wajib napa? Mustahil kidam. Kedelapan wajib itikaf Allah ta'fu syai'in minal kainat ditabih. Bahwasanya wajib bagi sekalian mungkin bahwa tiada memberi bakas dengan tobiatnya. Nah tobiatnya api tobiatnya pak panas kalah. Panas lah, apabila panas itu biasa orang apa? Kegusangan. Nah, apakah dengan panasnya itu menggusangkan? Ada. Ini tobiatnya tadi tak kuat. Nah, ini tobiat. Ya kan? Tobiat. Nah, tobiatnya api, panas. Panas itu menggusangkan. Ya kan? Tobiatnya banyu, menghilangkan api, memadamkan api. Apakah tobiatnya itu memadamkan? Ada. Jadi, apabila api itu menyala, Allah juga menangkap di sana. Apabila pajak, Allah menangkap di sana. Ada si banyu lawan si minyak dan api ini. Kadang sama sekali kalau para api lawan si minyak itu, kadang tumpuk empat yang nyata di situ Allah Ta'ala. Sama ada pajak, sama ada menyala, yang nampak Allah Ta'ala. Itu maksudnya di sini. Lalu, kesembilan wajib itikad bahwa mustahil pada sekalian mungkin ia memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi jumlah sekalian akaid 41 tambah 9 berapa? 50 akaid. Belum lagi nanti rasanya belum bagi kita. Maka lazim sekalian akaid itu masuk pada makna la ilaha illallah. Nang 50 ini di dalam la ilaha illallah maksudnya. ilaha ma hilang tanah lain, Allah Ta'ala tetap ada. La ilaha, Allah Ta'ala tetap ada. Walaupun katanya la ilaha, Allah Ta'ala tetap ada di situ. Di situ tetap ada. Jadi yang dihilangkan itu nang lain, nang dinafiakan itu nang lain. Allahnya tetap ada. Lalu illallah ini tauhid, memperkuat bagi yang sudah ada tadi. Seandainya la ilaha bagi orang yang mati itu sudah ada aja Allah Ta'ala. Ditambah lagi dengan illallah. Lama la ilaha Allahnya hilang juga, illallah hanya ada. Berarti kafir Islam, kafir Islam, kafir Islam. Itu kasarnya masalah zikir nabi, nabi isbat. Nang dinafiakan itu nang lain. Allah Ta'alanya tetap sulut diisbatkan pulang dengan illallah. Sebagai tauhid. Matinya menyangkut baca la ilaha illallah, maknanya belajar itu sedikit memakai waktu. Besok itu terdekat samania, kada perlu maknanya itu hanya dibaca aja. La ilaha illallah 166 hanya dibaca aja, kada perlu maknanya itu kada perlu. Kita asal melatih bacaannya, nang tahu maknanya, hakikatnya itu serahkan guru kita aja. Kita hanya memakannya aja, nang memasaknya guru aja udah semuanya. Kita makan memasaknya aja udah cukup. Taguh 166 66 Allah Allah dan Allah naga Allah 66 Hu 77 itu doanya masuk berdoa buat kalian nama Allah Nabi Muhammad nama Muhammad sama Allah Mas Tur Allah Majdur sudah itu aja tangan insya Allah mudah-mudahan artinya anu nyaman aja mati teh hidup tanya apa hidup nyaman mati nyaman insya Allah abang sidin juga kepada sidin kata berusta siya kalah ujidah sidin apa ana ahmi muridi idha atas rakin wapil uqba ana lahu syafi'u dia sidin ya kalah ana ahmi muridi ya kalah fid dunya ana fid dunya ahmi muridi liman hatta bisikin wapil uqba lahu ana syafi'u. Selama murid undang masih di dunia, insya Allah undang haragunya. Menginya selama sekubur seterusnya, undang memberi syafaat. Kita terdapat sama niat tadi. Alhamdulillah, izinnya di sini ada. Alhamdulillah. Tinggal lagi kita memakainya aja. Kata aja la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 70 tujuh itu Allah maafkan rahmati Muhammad Allah mestilah sembilan Allah mestilah sembilan Allah majbur bersama Muhammad empat kali Allah maafkan rahmati Muhammad Allah merahmat Muhammad Allah mestilah sembilan Allah majbur bersama Muhammad empat kali mas subuh naja itu aja kan doa habis ya alhamdulillah lagi jaga diri aja deh apa kata ulu. Kemudian nang 50 itu masuk dalam la ilaha illallah. Jadi kan tak ada impama la ilaha illallah seperti peti isinya 50. Luar biasa artinya itu kira isinya 50. Harus ada di dalam hati kita atau otak kita. Nang 50 ini nih. La ilaha illallah di dalamnya 50. Jadi otak kita, jadi hati kita. Itu jangan ada masuk nang lain dunia itu baru usah lagi baru usah masuk di hati baru usah itu bagian tangan aja bagian tangan dunia itu bagian tangan jaka pangkat jaka duit jaka kemuliaan jaka kehormatan itu di tangan-tangan aja lamun kehormatan kemuliaan dalam hati tak kalah kita dihina dan dimaki orang selalu aja kita amarah artinya emosi karena ini tadi gila kemuliaan kehormatan itu sedang tidak sampai dalam hati menyanyi di tangan aja ada apa-apa ada apa-apa ya udah itikatnya udah dalam hati kemudian sebab artinya la ilaha yakni la ma'budah bi hakin tidak ada yang disembah sebenarnya selain Allah la jangan diumpatkan Allah dalam situ. Nah, kafir kan? Lamunnya la ilaha itu kan tinggal di Allah Ta'alanya kafir itu. Hati-hati banget. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dan lazimnya ma'bud bihak. Nah ya Allah, apabila ada dengan sebenarnya tentu ada siapa? Yang sebenarnya itu ada sudah itu. Ada itu sudah itu. Di dalam situ tak ada sudah itu yang sebenarnya. Yang kata sebenarnya, yang kata ada. Tentu yang sebenarnya apa? Nah, iya. Ya. Kemudian lazim artinya ma'bud bihak bahwa ia mustaghni an kulli ma siwa mustaghni li kulli ma ada. Nah, kalau artinya ma'bud bihak Allah taala, nah tentu kita kada berhajat orang lain, nang lain berhajat kepadanya, sebab arti ma'bud bihak yaitu mustaghnin an kulli ma siwa untukor ila wong fakir ilahi kullu man ada, kullu man ada. Nangaran ma'bud bihak yaitu nangaran bujur disambah yaitu kada berhajat kepada nang lain, semua nang lain berhajat kepada inya. Itu nangaran ma'bud bihak, siapa orangnya? Allah aja. Jadi dalam kata la ilaha di situ ada ma'bud bihak yaitu nang mustaghnin an kulli ma siwa untukor ila kullu ma ada. Di dalam kata-kata mutakhir ini lawan mustaghni ini di situ mengandung 50 akaid itu tadi. Itu yang ada depan tulisnya dirinciakan dari tulis sunat itu nanti tulis. Perinciannya ada yang 50 itu masuk dalam situ. Mustaghnin sekian masuknya, mutakhir sekian masuknya. Kan makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah atau la mustaghnin an kulli ma siwa mukhrijun li kulli ma ada illa illallah. Kenapa lagi lah membetulkan Allah dan naikkan? Semuanya anda ajak lawan sirin, lading, pistol, duit, kanyang, sembuh, bahajaknya sirinnya. Kesidinnya kan ada bahajaknya salah. Atau minggu itu nalah guru ku menajari. Semuanya anda lain bahajak lawan sirin. Sirin pang, mengabulakan semuanya najib Tuhan. Itu hebat lagi, daya tarik untuk cinta kepada Allah itu lebih lagi. Guru ku pakai kata. Insyaallah. Qala Ahmad faruddahu hatta anzura fihi bil aini allati nadarta fa hadha qada'ina tawilan thumma qala jazakallahu khairan wa qad tabatu bih. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal minta berikan kitab yang berisi hadisnya hadis dhaif untuk diamalkan tadi, asalnya sidin ke 7, akhirnya sidin ke 7 dan hadis-hadis yang dhaif itu untuk diamalkan. Ini orang-orang wali-wali Allah mempunyai hadis yang dhaif itu diamalkan juga. Sampai-sampai karena ini mengambil berkat. Kan dhaif itu kan karena rawinya aja, bukan hadisnya. Dan lagi aku mengatakan unikam, orang wali-wali itu semua madhab dipakainya. Nah jadi kita kada bingung, kalau wali itu bawa obat madhab, wali tak bawa obat madhab, jangan bingung kita. Setiap apa ilmu yang didapat dari kitab diamalkannya. Jadi kena auslimnya balik makam, jangan sekumpulan kandinya, pengusilimnya membuang perangannya. Pada orang itu hendak mengamalkan pendapat ulama, sebab ulama sekecil apapun tetap ada harganya di sisi Allah. Jadinya menurunkan dirinya, merendahkan hatinya kepada pendapat orang, hanya mengamalkan pendapat orang sekecil apapun. Itu kita kalau mendapat orang itu repot. Cuma kita yakin sudah apabila ulama itu tanpa kitab pada mengusir negara. Cuma kita aja lagi dengan mana bisa kitab? Ya Allah. Nah itu. Kemudian waman kasa indahu tawilan summa jazakallahu khairan ujazin mudahan ikam mengarang hadir hadis nang dhaif ini untuk diamalkan mudahan Tuhan mubal dari kemana asalnya sih bingung. Kata yang mewantarakan hadis doh dhaif tidak untuk amal aja bukan untuk fatwa. Wakil li Tawus ud'ulana faqala hatta ajida lahu niyya. Nah itu Tawus namanya didatangi orang ulun minta doanya Uja Sirin kadang dulu sebentar dulu sebentar sampai aku ada ini asli hati hendak berdoa. Jadi Sirin ini kada mau dipaksa berdoa, dipinta. Nah oleh sebab itu pemerintah janganlah nyaman-nyaman minta doa restu, sebab ulama-ulama itu kada mau langsung mendoakan kecuali inya ada imbias. Jadi tanpa kita pinta ulama udah mendoakan. Kalau kita meminta seakan-akan Sirin itu kada mendoakan jahat sangka. Ulama itu arhamun nas bin nas, paling sayang melawan manusia dari manusia yang sesama manusia yang lain kepada ulama. Kalau abah lawan umat sayang lawan anaknya, ulama lebih sayang lagi lawan ulama nas lawan umat. Ya baik kan? Pada tahu kita ulama membaca sekatan Quran dasar kita ini. Kalau tahu kita membaca dalail 10 hatam dasar kita diam-diam aja. Nah itu kalau umalon abah bisa kalau bisa sebab mengirimi abahnya anaknya pahala Quran pahala dalail seninya juga itu kan bisa jadinya seorang orang baca. Tapi kalau ulama punya hak jiran itu sekurang-kurangnya yang dipentingkan ulama itu untuk jirannya akhiratnya supaya jiran ini di akhirat jangan rugi. Itu yang diutamakan ulama daripada dunianya. Biarlah dunianya bisa mencari seorang, akhiratnya banyak kosong. Jadi ulama ini terhadap jirannya berusaha keras untuk jiran masalah akhiratnya jiran itu. Kita sudah tahu teman artinya mengharap definisi ulama itu siapa, sampai apa itu ada. Tanda ulama Allah lawan ulama syaitan. Itu ada perbedaan. Dalam kitab itu ada ya kita telati itu ada. Di antaranya kalau ulama-ulama Allah kadar mau bekerja di surga. Itu tanda-tanda nama ulama Allah.